hidup bersamamu. Kau ucapkan janji setia sehati. Semua telah berlalu, kini kau pergi dengan yang lain. Tak mampu lagi mampu lagi.